Jadi gini, aduh ini panjang sih ceritanya, tapi intinya itu gini, transformasi dari Majapahit ke Demak itu dipandu oleh Sunan Kalijogo yang hidupnya hampir 200 tahun. Tapi beliau dalam tanda petik sudah berhasil sebagai pelaku, tapi hasilnya atau outputnya tidak seperti yang beliau bayangkan. Jadi Demak itu juga persemakmuran. Jadi di Majapahit dulu ada namanya upacara Kendi Emas. Mas, Kendi Emas itu gini, 35 hari sekali itu raja-raja dari mana-mana yang tergabung di dalam persemakmuran Majapahit itu datang ke Trowulan, terus mereka melingkar, terus Raja Majapahit Hayam Wuruk dan pengganti-penggantinya itu mengeluarkan kendi dari emas isinya air. Kemudian dipersilakan setiap raja itu minum, terakhir baru Raja Majapahit yang minum. Dan waktu itu bentuknya tidak seperti NKRI sekarang. Jadi waktu itu ada kepala negara, ada kepala pemerintahan. Jadi Hayam Wuruk itu raja atau kepala negara, Gajah Mada itu perdana menteri atau kepala pemerintahan. Dan itu jauh lebih modern, luar biasa jauh lebih modern dibanding NKRI yang kepala negara sama kepala pemerintahan dirangkap. Jadi di Indonesia ini Tuhan sama manusia jadi satu, yang ngawasi sama yang diawasi menjadi satu lembaga. KPK itu lembaga pemerintah, maka yang melantik adalah presiden. Padahal presiden adalah orang nomor satu yang harus diawasi oleh KPK. Lah terus apa carane KPK ngawasi wong dhek sing ngelantik? Dan mereka mengaku ini negara modern, negara demokratis, negara yang paling pintar dan rasional. Itu yang digelisahkan oleh Jagernaut tadi itu. Tuh, nah, kemudian ada konflik Demak, ada konflik antara Sunni dan Syiah. Misalnya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Joko Tingkir, kalau yang Syiah itu Aryo Jipang atau Aryo Penangsang dengan segala tetek bengeknya. Kemudian ada pertentangan antara Islam Jawa dengan Jawa Islam atau Islam Santri dengan Islam Abangan. Itu. Ada konflik lagi antara kaum priayi yang merasa berhak menjadi meneruskan kerajaan Majapahit tapi tidak mendapatkan haknya, sehingga mereka bertentangan terus. Jadi ada multi konflik. Jadi bersilang-silang konfliknya, dan itu coba diatasi oleh Sunan Kalijogo dan diwakili, diasisten oleh Sunan Kudus, tapi sampai akhir hayat beliau tidak berhasil. Padahal luar biasa yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Metodenya sangat kultural, sangat arif, metodenya sangat taktis, sangat strategis, sangat tidak menyakiti, sangat memanusiakan, tapi toh gagal. Sampai akhirnya menjadi tanggung di masa Pajang, dan kemudian menjadi lebih buruk lagi di masa Mataram, karena Mataram bukan lagi negara persemakmuran, tapi negara kesatuan Republik Mataram, NKRM, yang kelak menjadi NKRI. Loh, kenapa kalau kesatuan? Kalau persemakmuran itu ada otonomi dengan formula yang sebaik-baiknya. Kita sekarang punya otonomi tapi belum ada formulasi yang benar. Dan Pak, siapa yang bikin otonomi dulu, yang ide pertama? Pak Arias Rasid juga tidak kemudian memandu. Tidak tahu sekarang beliau di mana. Gitu ya. Jadi di zaman Majapahit itu, di samping raja-raja yang jauh, itu ada kepala-kepala tanah perdikan. Nah, kepala tanah perdikan ini mandiri di tempatnya masing-masing, mengurusi petaninya, buruhnya, semua mandiri. Apakah akan setor kepada Majapahit atau tidak, itu tergantung kepada rasa terima kasih perdikan-perdikan ini kepada pengayomnya, yaitu Majapahit. Saya singkat, begitu Mataram berdiri, Anda tahu ya, kalau Majapahit nama rajanya Prabu. Begitu Demak nama rajanya Sultan. Pajang juga Sultan. Kalau Prabu itu dari bahasa Jawa dan dari filosofi Jawa. Kalau Sultan itu dari konsep Islam. La tanfuduna illa bi sultan. Jadi sultan ini orang yang oleh Allah diberi kekuatan khusus untuk memimpin orang-orang yang lainnya. Maka itu dipakai untuk gelar sultan. Kemudian Mataram gelarnya apa? Panembahan. Di dalam filosofi Jawa, panembahan tidak boleh berhubungan dengan kekuasaan, karena panembahan adalah seorang resi yang sudah mengendap, yang sudah universal, yang tidak lagi duduk di kursi dunia. Tapi dilanggar oleh Mataram pertama dengan memberi nama pada dirinya Panembahan Senopati. Bapaknya adalah murid Sunan Kalijogo, yaitu Ki Ageng Pemanahan. Temannya dua orang, yaitu Ki Mondoroko atau Juru Martani dengan Ki Penjawi, adalah juga muridnya Sunan Kalijogo. Tapi Anda tahu muridnya Sunan Kalijogo ini sebagaimana di Maknya, macam-macam. Ada yang IT, ada yang cracker, ada yang preman, ada yang pedagang roti di Priok, ada yang udah macam-macam pokoknya, ada yang santri bener, ada yang ahli selawatan, ada yang mau bikin buku membuktikan bahwa Gus Dur adalah wali, dan saya diminta untuk memberi pengantarnya. Ada macam-macam lah. Sunan Kalijogo muridnya juga begitu, macam-macam muridnya sedemikian rupa sehingga sesungguhnya tidak cukup untuk hanya diatasi oleh seorang agung yang namanya Raden Said, yang kemudian bergelar Sunan Kalijogo, meskipun beliau adalah orang yang memang luar biasa taktis, strategis, dan kecerdasannya melebihi wali-wali yang lain, bahkan metodologi sosialisasinya juga luar biasa. Anda misalnya, tak kasih contoh dikit, Anda menyangka Sunan Kalijogo dulu itu kan berandal Lokojoyo, dia perampok jalanan gitu ya, dan percaya sampai abad ini orang percaya kalau Sunan Kalijogo itu tukang begal di jalan. Mas, orang merampok itu kan ada asal usulnya, ada motivasinya. Sunan Kalijogo ini anaknya Bupati Tuban, dia tidak kekurangan harta, tidak kekurangan apa, untuk apa dia merampok orang di jalan? Cuma pedagang-pedagang pasar pulang ke rumahnya dibegal sama semua. Untuk apa dia? Jadi pasti tidak ada motivasi ekonomi. Kalau gitu motivasinya apa? Untuk menunjukkan kehebatannya. Hebat apa kamu cuma merampok orang-orang kecil, pedagang-pedagang pasar? Hebat apa kamu? Jadi apa dong Sunan Kalijogo kok merampok? Cari dong. Karena tidak ada yang nyari, terpaksa saya buka rahasia. Sunan Kalijogo itu sengaja begal orang dan dicarikan tempat yang gampang dicari, yaitu di jalan, tidak di hutan, tidak di mana, di jalan. Karena dia mancing supaya Sunan Bonang datang. Benar, sekian kali ngerampok, terus dia sendiri yang mengisukan dia berandal Lokojoyo gitu. Dia bikin isu sendiri melalui MNC Metro sama TV One, terus TV-TV lokal, dia bikin isu sendiri supaya ada konspirasi kemakmuran. Ya karena kontroversi hatiku ini, jangan sampai ada kudeta. Karena kan dengan keluarga kita harus selalu menjaga labil ekonomi. Apal ya. I am from the birthday of Jombang. Ya Allah, aku ini pengamat budaya ya. Yang pasti saya hafal itu yang paling hebat dan yang paling konyol, itu pasti hebat saya hafal. Nah ini yang termasuk yang mana, monggo. Kalau lukisan itu ada lukisan baik, ada lukisan buruk. Gitu? Ada lukisan baik, ada lukisan buruk. Ada yang ketiga yang Anda tahu, yang belum tahu. Buruk aja belum. Lukisan ini disebut buruk saja belum pantas. Ini lukisan ya. Nah ada orang yang begitu. Ada orang pintar, ada orang bodoh. Ini bodoh aja belum. Ono itu. Aku gak ngarani loh ya. Tapi kok kayak anak loh. Ada yang pintar, ada yang bodoh. Ada yang ketiga, bodoh aja belum. Nah, monggo. Bagaimana aplikasinya itu Anda masing-masing. Ya. Karena ya twenty eight, 29 ngalek kalau dulu nggak nyalon lurah dulu enggak. Saya dikasih tahu Mbak Fia gitu-gitu itu setel nalar Mbak Fia, ya Allah aku bangga dari bangsa Indonesia. Ya soalnya dia kan belajar bahasa Inggrisnya di Amerika, bukan di London. Kalau di Amerika biasanya grammarnya jelek kan gitu kan, gitu. Begitulah ya. ATMH. Oke, mau ngomong apa ini, Mbak? Kalau sampai sini tadi ngomong apa? Bentar. Oke, Sunan Bonang. Oke, tak persingkat aja. Dimensi. Dimensi, ya? Supaya mancing Sunan Bonang. Karena Sunan Kalijogo ini sudah punya naluri untuk mengetahui dia akan punya tugas besar, yaitu mentransformasikan Mojopahit, jangan sampai hancur. Dengan adanya perkembangan Islam yang pesat, harus dia bikinkan formula baru tanpa menghancurkan Mojopahit, tapi punya masa depan. Sistemnya sama, namanya mau tidak mau harus kok toleran kepada anaknya Brawijaya yang nomor 17 yang namanya Raden Patah. Anaknya Brawijaya terakhir itu ada 117. Mohon maaf kepada teman-teman yang bukan orang Jawa, tolong temukan padanan dari yang akan saya sebut. Kalau di Jawa itu ada lagu anak-anak, dolanan anak-anak itu Edayoe Teko tau ya. Edayoe Teko. Artinya ada tamu datang. Terus E Beberno Kloso. Ya, E Gelarni Kloso. Jadi artinya bahasa Indonesianya kita siapkan, kita gelar tikar. Terus E. Terus mulai ada problem. Di langkah ketiga ternyata tikernya sobek. Ya ada masalah nih. Terus solusinya? Nah, tiker yang sobek tambalun jada ditambal dengan pakai jada-jada itu ketan yang atas. Oke, sampai di sini dulu. Menurut Anda ini solusinya masuk akal nggak ini? Tikar sobek kok ditambal sama jada? Nanti di rumah baru Anda, banyak enggak ini tikar-tikar sobek di dalam persoalan bangsa Indonesia yang solusinya adalah ditambal jada? Apa kedelai, apa bulok, apa berambang, bawang, apa caleg, apa segala macam kan? Itu sudah benar gelar tikar, ternyata tikarnya sobek, ternyata solusinya adalah tambalan jada. Sekarang kembali ke yang mikro. Kalau tikar Anda kasih jada untuk nambal sobeknya, terus tamunya gimana dong? Makan apa? Tamunya tidak mau duduk, kalau duduk dia lengket, kalau lengket dengan celananya marah nggak dia sama tuan rumah? Berarti masalahnya tambah berapa? Jadi solusi yang tidak tepat akan menambah masalah. Mungkin bisa deret hitung, kelak bisa menjadi deret ukur. Jadi ini potensi konflik antar manusia, konflik sosial tumbuh ketika solusi tidak tepat. Itu terjadi di politik, ekonomi, atau apapun saja. Dan tikar sobek belum diatasi, tambah masalah jada sama celananya tamu kita, tamunya marah dan seterusnya. Terus ternyata jadae, nah kira-kira tamunya murah hati apa makin marah karena jadanya busuk? Jadi celananya bukan hanya lengket tapi juga berbau busuk karena jadae mambu. Jadi berapa masalahnya Mas Iswan sudah? sudah lebih dari 4. Anda kalau punya daya asosiasi kan ini sudah langsung ingat macam-macam ini. Bagaimana cara presiden mengatasi masalah? Ah itu anak dia juga ijadah. Ya, ini tolong pakai imajinasi ya sekarang. Anda harus punya kecerdasan sosial, kecerdasan politik, kecerdasan budaya, agar supaya setiap idiom seperti ini bisa langsung Anda asosiasikan. Dan ini nggak perlu sekolah. Makin Anda sekolah, makin tidak punya imajinasi. Ya. Jadi Anda harus jadi orang yang merdeka. Kalau bahasa, mohon maaf, kalau bahasa tingginya di dalam bahasa Jawa namanya sitik paningal. Sitik paningal itu penglihatan yang jernih. Puncaknya nanti namanya putus pamrikso. Putus pamrikso itu kalau dalam thariqat namanya ma'rifat. Jadi Anda melihat sesuatu itu sampai ke ufuknya secara sangat jelas. Dan di situ sitik itu berarti pasti, tidak. Jadi bukan Indonesia yang pasti tidak pasti, tetapi di KC tumbuh orang yang membangun dan mendidik penglihatan batinnya, pikirannya, penglihatan fisiknya agar memiliki sitik paningal itu. Paningal itu penglihatan, sitik itu ketepatan dan kecernihan. Puncaknya nanti putus pamrik, suatunya sudah sampai ke ufuk, ke batas akhir dari pengetahuan batin dan pengetahuan kosmologi, kosmosofi atau apapun istilahnya, ya. Kita terusin sekarang hidayah kita. Ternyata jadahnya busuk, mambu. Terus solusinya? Pakak Noasu coba. Gimana coba ini bangsa kita ini? Sudah enggak bisa nambal pikir, nambah masalah dengan ngasih jadah, tambah masalah lagi jadahnya busuk. Bukannya dicari solusi dari tiga masalah, malah kasih ke anjing. Sekarang anjing ikut marah, tidak ada anjing di muka bumi mau makan jadah. Sudah berapa ini masalahnya jadi? Ini enggak usah ilmu tinggi-tinggi loh, ini aja belum pernah jadi penelitian dokter. Dipikir itu masa itu dipikir itu lagu anak-anak. Ini saja sudah cukup untuk dandanin Indonesia sebenarnya. Jadi jangan sampai Anda maju melangkah lebih lanjut sebelum meyakini kepastian bahwa solusi yang Anda lakukan sudah tepat. Perkara gagal lain masalah, tapi ketepatan itu nomor satu. Maka kalau kembali ke tema-tema awal tadi, peringatan Allah atau Tuhan di kitab apapun, dari Zabur, Injil, Taurat sampai Al-Quran, sampai yang berita-berita yang tidak terekam dan tidak diregulasi atau distandarisasi secara tekstual, itu yang terpenting itu ada kalimat yang Quran merumuskannya begini, yang Anda semua sudah hafal, asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antukrihu syai'an wa huwa syarul lakum. Ini harus jadi ingatan sehari-hari Anda dalam berdagang, dalam mendidik anak, di dalam mengajar di sekolah, di dalam membaca koran, nonton TV. Anda tidak boleh tidak ingat satu kalimat dari Tuhan ini. Apa kata Tuhan? Apa yang kamu pikir itu jelek, salah, sehingga kamu remehkan, jangan-jangan itu yang sebenarnya kamu butuhkan untuk keselamatan kamu. Dan apa yang kamu junjung-junjung, yang kamu sangka kebaikan, kamu sangka ini harapan dan kepahlawanan, bisa jadi itu adalah potensi bencana bagi kamu. Asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antukhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ini tolong jangan tidak diingat, karena ini penting untuk dagang segala macam, untuk apa saja penting. Mau main, mau dagang apa, kan pertimbangannya itu harus ada kepastian penglihatan, sitik paningal tadi. Ini bisa diparalelkan ke pertimbangan-pertimbangan yang lain, dalam arti gini. Kalau tadi kan apa yang baik bagimu bisa jadi buruk, apa yang buruk bagimu bisa jadi baik. Nah sekarang kata baik dan buruk Anda ganti dengan satuan yang lain. apa yang kamu sangka sehat ternyata tidak sehat, apa yang kamu sangka tidak sehat ternyata sehat. Atau cari kata-kata yang lain, apa yang kamu sangka cantik ternyata setelah dikawinin benar baunya enggak keruk-keruan. Bisa juga. Apa yang kamu sangka tidak cantik ternyata lebih bau lagi kan itu. Nah, itu terserah paralel Anda yang Anda ciptakan. Ini Anda harus terus-menerus punya kecerdasan imajinatif dan asosiatif. Ini untuk pelajaran standar aja. Jadi Anda tidak boleh hidup tanpa kemampuan asosiasi dan imajinasi. Jadi ada asosiasi atau imajinasi intelektual rasional, ada asosiasi dan imajinasi emotif, bukan emosional, emotif. Beda antara emotif dengan emosional. Ada imajinasi dan asosiasi spiritual. Dulu saya kira di KC-KC pertama sudah saya workshopkan soal ini. Jadi kalau Anda ngelihat pisang, Anda harus punya pengembaraan imajinatif dan asosiatif. Pisang terus ingat apa sampean mas? Setelah pisang apa? Imut. Monyet. Nah, itu satu wilayah dan jenis imajinasi dan asosiasi. Tergantung. Jadi setelah ini kan Anda ingat monyet. Setelah monyet ingat, kalau ketemu monyet setelah itu ingat apa? Harus terus mas, harus terus. Anda bisa ingat kebun, Anda bisa ingat lingkungan hidup, hubungan antara tanah, tanaman, air dan sebagainya. Anda bisa ingat petani pisang, Anda bisa ingat polisi Departemen Pertanian terhadap petani pisang, Anda bisa ingat nabi-nabi semua makan pisang, gak ada nabi yang tidak makan pisang. Jadi dari dari sebuah pisang ini kan Anda bisa sampai ke apa saja, sampai ke Allah, sampai ke jagat raya yang sebelah mana pun, betul enggak? Nah ini jangan hilang. Jangan hilang, kemampuan seperti itu jangan hilang, karena di situ tuh berguna. Anda mau dagang berguna, mau jadi menteri berguna, orang sholat berguna. Sholat itu terus ingat apa? Yang disebut khusyuk itu, ini tolong ingatkan ya, tadi kita ngomong, jaya teko ya. Ini saya belok dikit. Kalau Anda sholat itu yang disebut khusyuk itu di sininya ingat Tuhan kok. Apa tidak ingat apa-apa atau ingat seluruh dunia? Yang mana yang khusyuk itu? Coba kiai-kiai pernah ngomong gitu enggak? Enggak pernah toh? Enggak pernah dianalisis. Pokoknya khusyuk itu kan kayaknya khusyuk. Jadi ini kayaknya. Jadi parameternya kan kayaknya. Wong di TV sekarang bahasanya semua dikasih kata-kata terkesan. Dani setelah anaknya kecelakaan terkesan sedih. Gak terkesan dasmu sedih. Temenan ini. Terkesan. Terkesan. Kok jadi itu yang disebut pasti tidak pasti, karena parameternya bukan hakul yakin ainul yakin, tapi ketoke ya apa terkesan bagaimana. Jadi fakta di Indonesia menurut media massa adalah kesannya bagaimana. Tidak penting itu gula atau tidak, yang penting manis. Jadi tidak penting ayam atau bukan, yang penting rasa ayam, kan begitu. Tidak penting presiden apa bukan, yang penting rasanya kok itu presiden. Nendelok tindakannya kok duduk, tapi kok terkesan presiden ya dia, kan gitu. Dan itu sudah cukup menjadi parameter. Tidak perlu harus real presiden berdasarkan pemahaman ilmu, betul enggak? Oke. Nah, jadi kata terkesan, kayaknya, sepertinya, apalagi lainnya, kalau bahasa Indonesia sering lihat di media. Seolah-olah, bukan seolah-olah, ini terkesan. Ya. Tampaknya. Maka industri kosmetik sangat laku, karena yang terpenting bukan orang itu cantik atau tidak, tapi tampak cantik atau tidak. Betul enggak? Betul enggak? Dan industri kosmetik itu jauh melebihi industri-industri real, betul enggak? Lu wis jelas diapusi lho. Iku dibire iku panuwun arep. Terus mari ngono digawe ngene-ngene dadi gak ketok panune. Jelas diapusi lho wong lanang seneng. Itu contoh aja gitu ya. Kapannya? Makanya kontroversi mengenai misfit itu monggo-monggo saja. Kalau saya itu gini loh, kalau pakai bikini itu menjadi jelas pahanya panun apa tidak. Tapi meskipun dia pakai bikini, dan di sini nanti tidak pakai ya, kalau dia pakai bikini, yang jelas tidak sakit panu kan cuman yang tidak ditutupin pahanya sampai ke bawah. Tapi yang ditutupin kan belum tentu tidak sakit panu. Dan itu nanti tetap bisa lolos menjadi Miss World, padahal jurinya tidak tahu bahwa di sininya belah. Jadi kalau bikin Miss World, menurut saya harus telanjang pula supaya jelas. Kalau enggak ditipu sama peserta-pesertanya, ketok erek bokonge mbok. Bembre kaya ngono iku. Lulululuk, gak ero nek janjane iku belah. Tambalan. Nah, sekarang bagaimana membuktikan tidak belah? Kalau saya enggak akan mengakui ada miswa. Kenapa? Mana buktinya dia tidak belah? Ayo coba buktikan. Mboten katus bukan. Jadi it's not a deal at all. Itu laibun walahun, masalah kecil. Loh ya apa sih? Gitu dipersoalkan. Wong kehancuran moral yang luar biasa saja diizinkan dan dilegalisir. Mek soal urusan ngono nek aku ngono monggo. Miss World pemilihannya harus transparan. Apa nek ditutup-tutupi iku gak cocok iku. Kecuali ada kaca yang bisa nembus untuk menyelidiki ada panu apa tidak, itu masalahnya. Lo bagaimana Miss World panuun iki kayak gini? Gak boleh Miss World kok panuun, ya kan? Nah sekarang ku apa menek? Gugalan, walah Miswet gugalan bunder-bunder ireng ini. Siapa yang menjamin? Jangankan Indonesia, Miswet saja nanti kalau sudah ada Miswetnya itu tidak pasti dia tidak gugalan. Nah, jadi sudahlah, itu semua masalah kecil dan jangan menjadi urusan-urusan besar di dalam hati dan pikiran Anda. Dunia jauh lebih rusak dari gada itu semua. Sama dengan ketika Inul diributkan dulu, saya pas di Kairo ditelepon oleh Kompas diminta untuk nulis, terus saya nulis pantat Inul adalah wajah kita semua. Itu ya, masih ingat tulisan itu ya. Saya ingin mengatakan kok kayak kita ini orang alim semua, tiba-tiba ada Inul gini-gini terus kita terganggu banget, padahal bendino yang ngono barang. Oh, tambah nemen loh, nek Inul masih lumayan belakangnya, liane ngarepe. Kok kayak kita ini alim, gak pernah buka aurat gitu loh, seolah-olah situasinya itu. Padahal ya dipletrek-pletrek no. Kadang dileboni botol gak. Itu loh teman-teman sekalian ya. Jadi kadang-kadang itu kita itu kehilangan koordinat ya. Soal kehilangan koordinat itu maksud saya kita tidak berada pada perspektif yang bukan hanya luas, yang memang begitu adanya, sehingga ketika ada apa-apa kita mengetahui koordinatnya di mana. Setiap hal adalah close up di sini gitu loh. Jadi setiap segala sesuatu diurus, kalau sudah ngurusin miswet gitu. Kalau sudah ngurusin panu-panu gitu. Kalau sudah ngomong hidung-hidung, dia gak inget mata, gak inget pipi, gak inget bibir gitu loh. Nah di Maknya, di KC, Anda adalah orang yang bisa satu kali pandangan ada 1000 penglihatan gitu loh. Ada satu pandangan, Anda mendapatkan 1000 penglihatan. Jadi ibarat pendekar, ketika kamu disuruh konsentrasi melihat satu titik, Anda melihat satu titik, begitu ada pukulan dari samping, Anda tetap bisa mengelak, Anda bisa menangkis. Karena pandangan ke satu titik itu kan sebuah tugas di tengah tugas yang lain, pandangan itu ke seluruh titik sesungguhnya. Matamu, matamu, meripatmu, alah, ya untuk matamu, ya. Bahasa lainnya apa ya, emang? Ya matamu aja ini ya. Jadi ganti apa menen aja. Memandang ke sana, tetapi perhatianmu tidak hanya ke sana, perhatianmu ke seluruh dan meripatmu dibantu oleh saraf-saraf dan sensor-sensor yang lain, sehingga ketika ada tikaman dari belakang kamu tetap bisa mengelak, ada lemparan dari samping kamu tetap bisa menangkis. Itu namanya ilmu. Kalau satu titik tok close up tidak pakai titik, namanya pengetahuan, beda sama ilmu. Nah, universitas sekolah enggak ngerti bedanya ilmu dengan pengetahuan. Makanya dicampur mencari ilmu pengetahuan kan begitu. Disangkanya ilmu sama pengetahuan itu satu jenis, lalu lain. Lapar sama enggak makan itu beda. Ya toh Mas, enggak kawin sama kesepian itu dua hal yang berbeda. Kesepian itu efek dari tidak punya istri. Lapar itu efek daripada tidak makan. Tidak makan sama lapar berbeda. Ada orang tidak makan sengaja, tapi dia tidak lapar, bisa. Nah, kejelian dan detail-detail seperti ini mudah-mudahan berkembang dalam hidup Anda. Karena nanti saya akan mendoakan Anda. Tapi kita teruskan dulu ya. Ini Miss Wood sudah ya. Pokoknya jangan percaya dia cantik benar, karena belum terbukti. Intinya gitu ya, belum terbukti bahwa pantatnya tidak bangun. Udah gitu aja. Kalau mereka tidak terima, buktikan. Siaran langsung seluruh televisi digital. Loh, gak bangun gitu. Gak ruwet kaya ono opo di dunia ini mungkin dia nyogadel kan. Yus gak apa-apa lagi jenengi menungso. Makanya nanti saya akan ngomong mengenai ini waktu sedang apa dari view-nya langit ya, tapi tolong diingetin ya, ini momentum apa, ini sedang terjadi apa, dan Anda harus bagaimana dari sudut perspektif langit yang melihat bumi, bukan hanya bumi melihat dirinya dan melihat langit, tapi itu nanti kalau ada waktu. Nah sekarang kita teruskan. Asune mati, anjingnya mati, ini kan sudah masalah kan? Masalah. Jadi sudah 5 apa 6 tadi. Loh, solusinya dibuang di sungai, ini merusak lingkungan lagi ya. Kita sedang cuci-cuci pagi-pagi, ada bangke anjing lewat, ini konflik sosial lagi. Terus ternyata kali ini banjir bisa ya toh, terus buangan sudah kena banjir itu loh. Sudah kena banjir masih otaknya tuh enggak bekerja, tetap si anjing dibuang di pinggir sungai. Jadi begitulah Indonesia ini. Masalah demi masalah tidak pernah bisa diselesaikan, bahkan satu masalah bisa menciptakan 3 masalah berikutnya, 3 masalah bisa menciptakan 9 masalah berikutnya, sehingga masalah-masalah kita ini sudah tan kinoyo ngopo. Kalau kata para penyair, misalnya Gunan Muhammad, dingin tak tercatat di termometer. Oh, lah bisa. Oh, gitu. Gunan Muhammad sendiri tidak pernah membayangkan bahwa makna puisinya itu sampai seperti ini. Dingin tak tercatat di termometer kan begitu, ya toh. Jadi termometer itu nggak bisa mencatat tingkat dinginnya itu. Nah jadi sekarang kita sudah deret ukur ini masalahnya, sehingga kalau sudah deret ukur ini percepatannya ibarat musik sudah apa nih Ben? Kalau musik dengan speed tinggi itu sudah orang tidak bisa fokus lagi, orang sudah tidak mengerti lagi. Sudah tidak punya pengendapan atau sublimasi untuk melihat masalah-masalah dengan jernih. Gitu loh. Kalau diterusin apa lagi Mas Adi? Eleno pinggir terus? Masa pinggir ilunya? Si ayo Mas ya. Asune mati, buangan kali, kaline banjir, buangan pinggir terus, pinggire. Nah, secara ilmu sudah cukup ya bahwa masalah kalau tidak diselesaikan akan seperti ini. Nah, supaya dipercepat, teman-teman KC menawarkan salah satu solusinya adalah kegagalan negosiasi Kresno dengan penguasa Astina menghasilkan kemarahan yang kemudian membuat dia menjadi Jaggernaut atau Bertiwi Krama tadi. Itu salah satu solusinya. Saya coba kasih bukan paralel tapi komparasi. Di Jogja sedang akan dipentaskan oleh rekonsiliasi semua seniman Jogja tanpa perkecualian, dari seluruh seniman, dari yang modern, tradisional, dari bidang apa saja, itu mementaskan satu pementasan yang ide dasarnya seperti Jaggernaut ini, yaitu mencari solusi terhadap deret ukur permasalahan Indonesia. Akhirnya didiskusikan oleh mereka, terus mereka mengambil lakon wayang, karena wayang ini sebenarnya simbolisasi dari berbagai hal, baik karakter maupun jenis permasalahan dari umat manusia, terutama manusia Jawa dan Indonesia. Maka mereka memilih lakon Sumantri Sukosrono. Sumantri Sukosrono ini gini gampangannya. Sumantri itu tipe atau tipologi aktivis yang percaya bahwa dia bisa merubah keadaan melalui birokrasi. Jadi dia masuk, ada yang jadi wamen Buham, ada yang jadi staf ahli presiden, ada yang jadi dirjen tenaga kerja, ada yang, pokoknya ini Sumantri. Jadi Sumantri itu tipe aktivis yang ingin merubah keadaan melalui birokrasi. Ada yang jadi anggota DPR, ada yang pokoknya ikut mainstream kekuasaan. Ini jenis Sumantri. Sementara Sukosrono itu adiknya, ya kan? Sukosrono tidak mau masuk birokrasi, dia ingin tetap mengambil jarak dari kekuasaan, dia ingin tetap jadi rakyat. Nah, ide dari teman-teman Sineman Jogja itu adalah Sukosrono maupun Sumantri mulai harus merubah dirinya menjadi subjek yang tidak dikalahkan oleh tipuan-tipuan atau keterpesonaan dia terhadap keadaan. Jadi misalnya ada Sumantri Sujatmiko misalnya, jadi anggota DPR, PDIP, umpamanya gitu ya. Ada lagi Sumantri Indrayana, ya. Ada lagi Sumantri ini, Sumantri itu, macam-macam lah ya. Nah itu kan lama-lama tidak lagi ingin merubah, lama-lama dia yang dirubah oleh keadaan, karena dia dibikin nikmat oleh keadaan itu. Nah, sarannya dari Jogja adalah mereka harus berhijrah, membangun dirinya kembali. Saya nanti omongkan bagaimana faktanya Sumantri Sukosrono, tapi sebelumnya landasan pemikiran mereka adalah bahwa bangsa Indonesia ini sudah tidak pernah lagi menjadi subjek sejarah sejak gagalnya pengaturan-pengaturan kenegaraan dan kebangsaan pasca Majapahit. Ini versinya banyak, tapi intinya kalau versi saya adalah setelah Majapahit, Majapahit itu sebenarnya ditransformasikan menjadi Demak. Majapahit itu negara persemakmuran, ya, bukan negara kesatuan. Jadi di Majapahit tidak ada upeti, ya. Kalau NKRI kan pakai upeti, bukan pajak. Upeti tidak sama dengan pajak. Upeti itu persembahan khusus dari daerah yang ditaklukkan kepada yang menaklukkan. Jadi kalau sekarang ini kan lebih dari upeti, ini negara, ini kerajaan Republik Indonesia, ini melebihi kerajaan-kerajaan yang kejam. Jadi misalnya kabupaten Anda punya tambang uranium atau tambang minyak atau tambang apa, Pak Cuk, berapa persen dapatnya kabupaten itu? 3%. Jadi kalau kabupatenmu punya uranium, nanti hasil uranium ini yang kamu miliki cuma 3%, yang 97% dibagi oleh pengusaha yang menggalinya dengan pemerintah pusat. Ini lebih daripada upeti. Dan kita menyangka ini adalah negara modern, kita menyangka ini negara yang demokratis, kita menyangka ini negaranya orang-orang yang beradab. Padahal tingkat upetinya bukan hanya setelah ada hasilnya baru kasih upeti, sebelum digali hasilnya pun sudah diundang-undangkan agar kasih upeti. Jadi ini sebodoh-bodohnya kekuasaan dan birokrasi yang pernah ada dalam sejarah. Ditepuk tangan nih karena disyukuri atau karena prihatin ini monggo. Tapi benar kan Pak Cuk gitu ya, 3 paling pol 3,5%. Itu pun setelah dimiliki oleh daerahnya untuk siapa 3,5%? Untuk rakyatnya atau birokrasinya? Saya tanya Pak Cuk, APBD di sebuah kota mati atau kabupaten itu yang untuk rakyat berapa persen? Maksimum 30%. Yang 70% untuk membayari pegawai-pegawai, bupati dan seterusnya. Masuk akal enggak? Rakyat yang segitu banyak dikasih 30%, yang 70% untuk bupati dan para pengurusnya. Dan kita mengaku ini adalah negara modern yang beradab, negara demokrasi yang tidak akan kita rubah demokrasinya. Faktanya seperti itu. Tapi saya enggak akan memperpanjang ini.